terjadi. Gara-gara hal yang sepele dia suka emosi. Dengan alasan pertengkaran dia selingkuh lagi. Aduh, aduh, pusing aku kok jadi begini. Tiap hari malam pening, boring aku gara-gara suamiku nakal lagi. Lagi-lagi begini, suamiku nakal lagi. Kicuh lagi, lama-lama aku mati berdiri. Bang Jali, gara-gara hal yang sepele dia suka emosi. Dengan alasan pertengkaran dia selingkuh lagi. Aduh, aduh, pusing aku kok jadi begini. Tiap hari malah pening, boring aku gara-gara suami. Bang Jali.